semua simpul makiyah harus memastikan kemaslahatan dan kedaulatan ya, rakyatnya termasuk di bidang penghidupan, kesejahteraan, pangan dan seterusnya tadi itu dengan kreativitas menuju pembelajaran apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Makiyah adalah membawa kehidupan bersama itu yang nah kehidupan bersama itu bisa isunya bisa macam-macam. Kehidupan di setiap klaster itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kekuatan di luar luar itu. Kaitannya dengan itu makanya harus berkedaulatan toh. Kan bisa di breakdown menjadi nek ngono kuwi nyambut gaemu kudu jelas. Nek kuwi rada kangelan yo kerja sama. Terus bersinergi satu sama lain entah di bidang apa saja. Nek gurung paham pertanian yo makiyah itu kan bukan mengajari tapi mengajakmu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan diskusi dan pencarian-pencarian hidayah Allah tentang gerakan sosial dan makiyah. Ya, yang pertama kan belum kita kaitkan dengan makiyah secara langsung. Nah, untuk itu saya kira yang akan kita bicarakan begini. Jadi setiap gerakan sosial perlu ada hubungannya sama modal. Ya. Gerakan sosial selalu ada hubungannya sama media, media massa, instrumen untuk menyebarkan segala macam. Kemudian gerakan sosial juga harus memiliki goal yang setepat-tepatnya agar supaya lakunya atau metodenya atau jalannya, langkahnya juga bisa dipastikan. Tapi sebelum saya kira saya akan berangkat dari prinsip narasi syahadat. Jadi sebelum Anda bilang ilallah itu Anda harus memahami dulu la ilaha. Jadi sekarang Mas Toto, Mas Haryanto, kita pastikan dulu yang tidak kita lakukan. Misalnya kalau yang paling lembut itu adalah sosialisasi nilai bil hikmah wal maidatil hasanah. Yang paling keras adalah terorisme, bombing, kudeta dan seterusnya. Sekarang kita harus pastikan kita makiyah ini bisa enggak akan lahir atau akan muncul gerakan terorisme, toh kita harus pastikan iya apa tidak. Kalau saya sih melihat atau bahkan bisa memastikan bahwa makiyah tidak mungkin akan menjadi terorisme dalam pengertian teror yang melakukan pengeboman atau apa. Tapi destruksi. Tapi kalau teror pikiran ya nggak apa-apa menurut saya ya namanya pikiran. juga itu bagian ya karena Pak Toto adalah kepala dinas gangguan pikiran gitu. jadi teror itu bukan pikiran. Itu kekerasan yang diperlukan ya, sama dengan Rasulullah menteror orang di sekitar Ka'bah mengenai tauhid itu kan terorisme yang ya. Luar biasa ya. Jadi menurut marjak kita bahwa terorisme dalam di ranah pikiran itu bukan hanya boleh tapi wajib. Jadi kalau orang tidak berubah pikirannya maka gerakan sosial perubahan apapun saja juga tidak akan bisa terjadi. Nah, tetapi sekarang kita agak lebih pragmatis, pasti kita enggak ngebom. Pasti kita enggak kudeta. Terus tidak apalagi. Bahkan kita tidak akan melakukan top down seperti parpol. Kita tidak menjadi parpol karena kita tidak melakukan metode top down itu tidak mobilisasi. Kumpulan laskar-laskar Makiyah itu berkumpul sekian puluh ribu orang setiap kali berkumpul kan tidak karena mobilisasi tapi karena sosialisasi alamiah sebenarnya ya. Karena orang datang bukan orang dipanggil ya. Orang bukan dipanggil untuk datang dikumpulkan tapi orang berkumpul. Jadi ada bedanya orang dikumpulkan sama orang berkumpul. Nah, kita harus memastikan bahwa kita tidak mengumpulkan orang. Tapi kita bikin orang berkumpul. Saya nyambung gini ya. Berkumpulnya orang tadi itu sosialisasi secara alamiah tadi itu. Kita kan perlu juga membaca petanya jamaah makiyah ini apa saja, berkumpulnya karena apa saja gitu. Saya lihatnya kan semuanya berangkatnya dari Mbah Nun. Jadi yang perlu kita petakan dulu di awal ini kan berarti sikap jamaah terhadap Mbah Nun itu ada berapa banyak sih model. Kalau saya membacanya kan ada yang pertama orang melihat Mbah Nun ini sebagai motivator hidup. Jadi begitu dengar suara saja itu yang tadinya hutangnya banyak itu tiba-tiba seakan-akan lunas gitu. Yang nggak lulus-lulus itu tiba-tiba seakan-akan wah sesuk lulus. Itu motivator, jadi membangkitkan motivasi untuk fight. Nah yang kedua, ada yang tidak hanya motivator, tapi Mbah Nun sebagai inspirator, atau Mak Ia ini sebagai inspirasi hidupnya. Ada yang guru dengan Mak Ia itu mencoba untuk menjadi guru yang Mak Ia, mendapatkan inspirasinya dari kalimat-kalimat itu. Ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang pedagang, itu ada inspirasi. Ayang bangkrut bangkit lagi gitu. Nah, inspirasi sudah mulai agak tertata, sudah mulai tertata pikirannya, sikapnya, inspirasi. Nah, yang ketiga ada yang Mbah Nun itu sebagai bukan hanya inspirator tapi mentor. Mentor itu sudah dibaca tindakan-tindakannya. Misal dari masih periode-periode awal di Patang Puluhan, kemudian Mbah Nun bermain teater, kemudian Mbah Nun di sejarah hidupnya itu menjadi semacam mentor secara gak langsung bagi jamaah Ma'iyah. Nah yang keempat ada yang melihat Mbah Nun itu sebagai imam. Ini juga gak kecil irisannya seperti itu. Yang artinya kata yang disampaikan tanpa disebut bahwa itu fatwa, ini sudah mengandung tindakan untuk perintah tadi itu. Nah saya pikir sebelum masuk ke strategi Ma'iyah yang kaitannya dengan gerakan sosial, peta ini yang harus cetok. Berapa persen ini sebenarnya kadarnya yang hanya inspirasi, yang tiba-tiba ketika ada fatwa itu justru berbalik untuk melawan Mak Ia, Pak. Pokoknya kurung suaranya seneng mesin udah. Ya ada yang seperti itu. Saya kira gini, kalau saya justru akan berangkat itu justru saya melihat sebagai potensi. Bahkan saya melihat itu ini saya mau jujur aja ini terus terang ini di acara ini. Saya kenapa dekat dengan Cak Nun itu juga melihat potensi itu sebetulnya itu jauh sebelum ada Mak Ia. Kan kalau ditanya kita ini kan nggak punya panding, kita nggak punya dukungan macam-macam ya. Bahkan dan, kita ya, dalam tanda petik agak bermusuhan sama media massa kan. Oke, nah menurut saya justru saya melihat jadi potensi gitu loh, karena tidak sedikit contoh-contoh, saya cukup lama di NGO ya, itu jelas ada dukungan uang, ada dukungan macam-macam, tapi itu enggak justru tidak jadi apa-apa. Nah saya justru melihat ini kan orang datang sendiri, orang apa namanya punya dorong apanya, punya motivasi sendiri yang tentu saja itu dipengaruhi oleh entah tulisannya, entah oleh kalimatnya Cak Nun itu ya, tetapi mereka niat sendiri gitu loh, tanpa dimobilisir. Nah itu yang menurut saya sistem menjadi potensi tadi, peran kelas menengah sebetulnya yang dia ikut memikirkan kelas yang di bawahnya itu yang saya kira menjadi potensi cukup besar. Nah memang pada tahap berikutnya apa yang diomongkan Haryanto benar, walaupun ini juga sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana potensi-potensi yang ada itu harus dipetakan. Karena apa? Pada strategi berikutnya kita tidak bisa lagi tanpa isu. Artinya kalau melihat dari pengalaman selama pandemi ini, yang paling nampak di simpul-simpul Mak Ia itu hampir semua simpul itu pasti ketemu dengan isu pangan umpamanya. Yaitu katakan kelak Cak Nun bisa mengisyaratkan kepada apa namanya jamaah bahwa bagaimana agar di tempat masing-masing itu ketersediaan pangan itu apa namanya bisa dipastikan umpamanya seperti itulah, itu yang saya maksudkan tadi apa namanya. Nah itu pasti didengar itu oleh teman-teman gitu loh, pasti agak oke, kira-kira soal pangan. Jadi umpamanya itu satu contoh gini, aja itu. Misalnya gini ya, saya agak meneteskannya ke satu prinsip dasar. Jadi pertama kelas menengah itu sebenarnya kan satu level masyarakat. Betul. Yang lebih terpelajar, yang lebih aktif berpikir dan sebenarnya merupakan imam dari zaman kan gitu sebenarnya. Dan itu tidak motor dari zaman, tapi itu tidak berlaku di Indonesia. Reformasi kan gitu ya. Nah, Mak Ia menurut Mas Toto bisa menjadi semacam kelas menengah intelektual atau al-muta'alimin ya, yang bisa menjadi panduan masyarakat luas. Satu, nomor dua, soal misalnya narasi atau isu tadi. Misalnya kita fokuskan sini. Sekarang jamaah ma'iyah simbol-simbol mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu maksudnya kedaulatannya terhadap pangan, terhadap hidupnya sendiri, kesehatannya sendiri, ya, terhadap keluarganya, terhadap apapun saja mereka punya kedaulatan, termasuk kenapa mereka berkumpul bukan dikumpulkan, karena mereka berdaulat. Mereka punya naluri dan pemikiran untuk datang ke tempat-tempat yang menggembirakan, yang membuat mereka bersemangat hidupnya, membuat mereka bahagia, membuat mereka sumringah, membuat mereka apa namanya punya etos masa depan yang lebih dari yang lain-lain kan begitu. Nah, sekarang pemahaman mengenai kedaulatan rakyat ini kan bisa kita elaborasi dan kita detailing ya, Mas Toto. Jadi, jadi misalnya kalau saya ngomong pastikan kedaulatan rakyatmu di simbol itu ya, itu berarti kan kalau bisa di breakdown menjadi nek ngono kuwi nyambut gaemu kudu jelas. Nek kuwi rada kangelan yo kerjasama. Terus bersinergi satu sama lain entah di bidang apa saja. Nek gurung paham pertanian ya ma'iyah itu kan bukan mengajari tapi mengajakmu belajar. Jadi sekarang kalau ketemunya adalah harus belajar pertanian organik. Jadi ma'iyah kan bukan murui, bukan mengajari seperti guru. Ma'iyah adalah yang menumbuhkan semangat alamal insana itu ya, yang Allah mengajarkan kepada manusia. Jadi kita, maka kalau Allah saja mengajarkan, maka kita harus belajar. Saiki problemmu apa? Ya. Untuk memastikan kedaulatan keluargamu, panganmu, iso nyekolahke anak sapi turuti, kalian harus memastikan dari keluarganya sendiri masing-masing. Kalau ada kesulitan kan iso gaduk, iso sinergi satu sama lain. Jadi sekarang mungkin berikutnya toh sesuai dengan isu yang dianjurkan Mas Toto tadi. Pokoknya semua simpul ma'iyah harus memastikan kemaslahatan dan kedaulatan rakyatnya, termasuk di bidang penghidupan, kesejahteraan, pangan, dan seterusnya tadi itu, dengan kreativitas menuju pembelajaran apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Itu kemaslahatan sekelilingnya. Saya kira ini bedanya ini kalau kita pakai aliran ya, kan sebenarnya ini pertarungannya sekarang ini adalah kalau globalisasi itu kan nggak peduli itu, yang paling penting bahwa semua manusia itu harus menjadi konsumen, harus menjadi follower. Nah, saya kira itu titik tadi kenapa saya melihat bahwa ma'iyah itu bisa berpotensi menjadi kelas menengah yang mendinamisir itu semua, termasuk kehidupan-kehidupan yang sifatnya kolektif. Itu adalah bentuk dari dalam tanda kutip perlawanan dari apa yang ada sekarang. Sekarang ini kan orang disuruh berlomba-lomba, berperang, itu kekerasan sangat tinggi. Itu bagaimana orang harus bersaing satu sama lain, itu menurut saya kekerasan. Nah, ma'iyah adalah membawa kehidupan bersama itu yang nah, kehidupan bersama itu bisa isunya bisa macam-macam. Bisa jadi, pangan, bisa kesehatan, jadi, bisa pendidikan. Jamaah ma'iyah, simbol-simbol ma'iyah memastikan kedaulatan rakyat itu artinya breakdownnya bisa macam-macam dan setiap termasuk tempat misalnya, bisa beda-beda. Jadi yang pragmatis seperti kesejahteraan dan pangan dan itu. Ada yang misalnya gini, lu kan kita punya Pancasila. Pancasila kan bilang musyawarah mufakat. Tapi kan kita tidak pernah mencapai itu. Yang ada adalah kompromi atau kolusi kan begitu. Nah, jamaah ma'iyah bisa simpul-simpul bisa mengusahawarakan hal-hal yang konkret pada kehidupan keluarga mereka, ya, kemudian mencapai suatu kesepakatan sinergetik dan seterusnya, kan begitu. Jadi sebenarnya modal yang sudah ada di Indonesia itu bisa sudah mencukupi masa depan kita, asalkan di breakdown oleh mesin berpikir yang tepat, yang benar, seperti harapan Mas Toto bahwa jamaah ma'iyah sebenarnya adalah kelas menengah embrional untuk bangsa Indonesia, karena breakdown berpikirnya efektif, akurat, dan yang paling mungkin melakukan itu ma'iyah. Iya, karena ma'iyah punya bekal tadi itu, kedaulatan tadi, berkumpul tanpa digerakkan, ini kan sudah bekal bentuk kedaulatan. Dan mereka sudah terbukti bisa memilih. Nah kan kalau pertanyaanmu tuh Gar, kalau selama ini kan ma'iyah yang kita ikuti selama ini, kalau pakai bahasa umum itu sebenarnya kita sebenarnya diam-diam itu sedang merebut ruang gladi. ruang publik betul. Sebetulnya ruang kehidupan. Nah, dimulai dari ruang berpikir itu satu. Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah orang Ma'iyah boleh menjadi kepala desa? Ya boleh, siapa yang nggak boleh? Wong itu termasuk ruang kehidupan juga gitu loh. Nah, sebetulnya kan pada hakikatnya ketika kita ngomong perubahan itu kan selalu berkaitan pada tata kuasa tadi. Nah, tata kuasa itu ada di, nah, saya memilih tata kuasa itu yang berada di masing-masing tempat ruang itu. Kehidupan, ya. Dan kalau kebudayaan itu sebenarnya tata kelola sebetulnya. Tadi kan kita simpulkan kita tidak cenderung top down ya. Tapi bottom up. Nah, bottom up ini kan kenapa? Karena kan area penguasaan seseorang kan terbatas. Jadi kalau ada anak simpul maknya jadi lurah tidak masalah karena karena saya kira desa masih dia kuasai, masih berada di ranah kedaulatannya. Ya, kan dia itu. Sangat paham betul tentang peta desanya itu. Iya. Dan dengan segala lagi sebab akibatnya, kalau nasional, kalau top down, terus kita sekarang bikin parpol, terus kita menang, terus jadi presiden, itu kan kita tidak bisa mengawal atau menguasai sebab akibat yang ditimbulkannya. Dan itu contohnya juga sudah cukup banyak ya, ternyata sudah cukup banyak. Efektif juga gitu loh. Bikin apapun segala macam kan sebab akibatnya tidak bisa kita kuasai, dan Ma'iyah tahu diri soal itu. Tapi ini Pak, kaitannya dengan tadi kan seakan-akan ada pembatasan bahwa skala atau wilayah geraknya adalah lokal-lokal, yaitu cluster ya. Simpul berarti kalau simpul di desa A berarti wilayah geraknya di desa A itu. Isu-isu yang terkait dengan kesejahteraan, isu-isu yang kaitannya dengan warga. Saya sepakat itu, tapi persoalan hari ini kan bahwa setiap daerah atau kehidupan di setiap klaster itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kekuatan di luar di luar itu. Kaitannya dengan itu, makanya harus berkedaulatan toh. Jadi menurut saya wilayah penguasaan atau kedaulatan anak-anak Ma'iyah di Simpul ini tidak teritori negara, tapi seberapa jauh dia berdaulat dan seberapa jauh dia dengan subjek yang lain itu berada dalam kedaulatan berpikir Ma'iyah tadi itu. Nah, yaitu desanya yaitu. Saya kira pada langkah berikutnya pemetaan tidak hanya di lingkup klaster tapi juga antar klaster. Itu kan sebenarnya sekarang juga jaringan antarnya sudah terjadi karena itu yang saya kira saya kira itu kan berjalan tergantung dari isu-isu yang saling terkait apa enggak kan itu sebenarnya. Jadi pemetaannya kalau tadi kamu kan menyarankan perlu ada pemetaan di masing-masing klaster yang sebenarnya sudah mulai di meningkat ke pemetaan berikutnya ya bagaimana keterhubungan antar klaster yang satu dengan klaster yang lain itu yang menjadi penting. Saya urun anu ya semacam tadabur ya. Kalau di Quran kan ada qaryatan thayyibatan ya, qaryah thayyibah ya. Jadi di situ bukan teritorial. Yang qaryah adalah yang thayyibah. Jadi wilayah qaryah itu dihitung berdasarkan apa namanya sebaran thayyibahnya. Jadi kalau thayyibah itu misalnya adalah cara berpikir Ma'iyah misalnya, maka sejauh yang kamu berdaulat bersama-sama di dalam berpikir Ma'iyah itu itulah qaryahmu, itulah desamu itu. Jadi teman-teman juga tidak punya kewajiban di simpul-simpul untuk ngurusi desanya masing-masing enggak, tapi sejauh yang kamu bisa bersama-sama berdaulat itulah Korea. Kalau misalnya kamu di desa tapi wilayah thayyibahnya hanya satu RW, terus ada satu desa yang lain satu RW juga, berarti desamu adalah RW ini dan RW itu misalnya gitu. Jadi kata sifat dalam Al-Quran itu mengandaikan kualitas dari sebutan fisiknya. Jadi sama dengan baldatun thayyibatun. Nah, ya baldatun itu terjadi kalau thayyibah. Kalau tidak thayyibah bersama-sama bukan balda. Kan begitu kira-kira. Nah, kalau tidak pakai cara berpikir itu. Ini potensi yang lain yang saya lihat di Ma'iyah menurut saya justru kita ini bukan penolong. Kalau penolong itu kan saya datang ke desa sana karena ada masalah. Ini enggak. Kita juga bagian dari itu yang menurut saya pengalaman saya yang paling sulit dilakukan oleh berbagai pihak yang selama ini saya tahu, karena banyak pihak itu biasanya datang ke sebagai pahlawan yang datang gitu loh. Kita juga menjadi itu yang yang sulit sebetulnya. Nah, ini kita bukan menjadi penolong yang tidak ada kita di situ. Dari kita yang juga bagian dari itu. Itu juga potensi yang enggak boleh dinafikan itu. Itu yang menurut saya justru lemah di pengalaman-pengalaman NGO selama ini, karena dia datang mencari masalah. Saya gitu, berpikir NGO LSM, tapi saya nggak berani ngomong kayak Mas Toto sendiri, mbahnya NGO yang bilang ya. Tidak apa-apa kalau Pak Toto yang ngomong. Kan contohnya lumpur, toh ya. Lumpur itu kan bukan, kan ada 34 kelompok yang datang untuk menolong korban lumpur. Dan kita kan tidak datang untuk menolong. Kita didatangi mereka untuk kerjasama bagaimana mencari solusi dari masalah itu, kan begitu. Kemudian kita lakukan, dan jamaahnya juga di situ juga kan orang maya, dengan sejumlah persyaratan dan negosiasi moral, akhirnya terbentuk satu metode yang akhirnya 13.560 KK korban lumpur itu bisa terbayar 3-5 kali lipat dari harga tanah dan rumahnya, meskipun Indonesia tidak tahu itu gitu ya. Ya, dan itu kan metodenya bukan datang sebagai penolong. Berarti salah satu yang tidak boleh tadi itu ditambahkan itu, Pak, bahwa merasa bahwa saya datang sebagai penolong. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu selalu gagal itu, begitu penolongnya pergi, ya hancur kan gitu. Nah, ini belum lagi penolong malah mengeksploitasi orang penolong gitu kan. Jadi kalau Mas Toto mengatakan harus ada isu, menurut saya isunya Ma'iyah tetap bukan isu teknis, karena teknisnya itu bisa di breakdown, bisa dielaborasi, bisa ditransformasi oleh masing-masing pemikir Ma'iyah. Kedaulatannya dengan sendiri dia punya kedaulatan. Tapi intinya adalah tolong di breakdown kedaulatan sebagai manusia Ma'iyah itu, di breakdown terhadap keluargamu, imanmu, sampai ke panganmu dan seterusnya. Itu kita punya cara berpikir yang berbeda, dengan kedaulatannya juga agak berbeda dengan yang dikenal selama ini. Ada dua ini pengertian ya. Kalau ada dua namanya, isu strategis dan kemasan isu. Nah, kalau isu strategis itu jumlahnya satu, nggak boleh banyak-banyak. Dan saya kira isu strategisnya di Ma'iyah sudah jelas tadi sudah diomongkan Mbah Nun. Isu strategisnya ya kedaulatan tadi. Nah, kemas isunya bisa macam-macam. Bisa kedaulatan pangan, artinya, bisa kedaulatan kesehatan. Setiap simpul atau lingkaran Ma'iyah dimanapun, mereka bisa mentadaburi sendiri isu kedaulatan itu. Gitu. Dengan resiko sinergi, resiko kreativitas, resiko pembelajaran, dan seterusnya. Nah, saya kira itu sangat penting. Dan sebenarnya selama ini kan Mbah Nun sudah mengajak ke teman-teman Ma'iyah itu kan membangun kedaulatan berpikir itu yang selama ini kita lakukan kan itu. Modal utamanya kan di situ. Nah, yang pada tahap berikutnya adalah bagaimana setiap simpul itu merumuskan isu-isu atau dari isu strategis kedaulatan itu kepada hal-hal yang sifatnya apa yang terjadi di sana. Ya, dan bisa. Itu bukan gerakan seperti LSM yang mencari-cari. Tidak, itu isunya apa kan gitu, Pak. Yang dirasakan setiap hari mereka. Itu yang membedakan di situ. Ya. Mereka menjadi bagian dari masyarakat. Dan kemasannya bisa macam-macam, bisa kedaulatan pangan, bisa kedaulatan kesehatan, bisa kedaulatan pendidikan, bisa kedaulatan masjid, kalau memang dia akan seperti teman yang lain yang salah satu strateginya adalah menguasai masjid, ya. Jadi masjid direbut, nah di situ akan kalau terjadi seperti itu, namanya begitu. Penguatan ke simpul berarti lebih di kedaulatan. Maksud saya gini, Pak, untuk menerjemahkan bahwa kedaulatan itu harus di breakdown kemudian jadi kemasan isu tadi itu kan juga perlu pengantar, ada perlu tambahan apa gitu untuk jamaah ya, ya tadi yang kamu omongkan sebenarnya yang harus dilakukan kan pemetaan nih. Pemetaan itu sejak dari berpikirnya kan sudah itu. Nah, sehingga kenapa kok harus isu, karena ini akan menjadi media yang bisa menggerakkan banyak orang. Nah, kenapa saya selalu mengatakan bahwa pandemi ini menjadi peluang yang besar? Karena yang paling sulit di alam sebelumnya adalah bagaimana menyatukan pikiran orang pada sesuatu. Nah ini kan setiap orang kan mengalami ini. Dan pandemi ini semua orang mencoba untuk mencari sesuatu yang baru. Betul. Model baru, perdagangan baru. Termasuk cara hidup baru. Nah itu yang menurut saya mungkin saja agak seragam itu. Karena di setiap tempat hampir semua orang mengalami hal sama. Tetapi kan pasti ada yang spesifik ya, yang tadi ketidakadilan apa yang terjadi di sekitarnya ya. Kayak kemarin umpamanya saya ngobrol dengan teman-teman di Juguran Syafaat, ternyata teman-teman Juguran Syafaat itu rata-rata bergerak di UMKM. Nah UMKM selama ini ternyata orientasinya adalah bagaimana menjual. Nah akhirnya ketika membuat grup komunikasi isine wong dodolan kabeh. Nah, akhirnya muncul pemikiran baru, udah enggak bisa cara kayak gitu. Justru yang paling memungkinkan sekarang adalah bagaimana kita berangkat dari tadi kebutuhan yang ada, yang itu harus di-create gitu. Umpamanya satu contoh itu. Nah, saya kira itu prinsip-prinsip karena kita terlibat langsung di situ menjadi tidak bermasalah gitu loh. Beda kalau saya diperintahkan, beda bang, mereka nggak diperintah kok. Itu yang menjadi kekuatan yang cukup luar biasa menurut saya di Ma'iyah ini. Ini kita sudah mendengarkan dari Mas Toto sama Mas Haryanto mengenai yang disebut saja kita mentadaburi isu-isu dasar yang dibutuhkan oleh pelaku Ma'iyah. Berangkat dari kedaulatan ya, rakyat tadi. Isu dasar itu adalah bagaimana mentadaburi kedaulatan rakyat, mereka rakyat. Tolong dimakyakan banyak wacana, dipelajari kembali rakyat itu apa, masyarakat itu apa, umat apa, kan kita sudah elaborasi semuanya. Nah kedaulatan pun dari bahasa Arab daulah. Jadi kedaulatan berbeda dengan kekuasaan. Kuasa itu kan agak intervensi ya, tapi kalau kedaulatan itu adalah kemandirian untuk menerapkan sesuatu hal yang kalau bisa dibersamakan. Nah, itulah makna Ma'iyah. Dan saya kira Mas Toto, habis ini kita butuh satu episode untuk belajar kepada Baldah Madinah. Belajar kepada masyarakat Madaniyah yang tadi sudah kita sebut sedikit, tetapi saya kira Mas Toto sangat menguasai tata desa, tata bebrayan, tata kota dari yang disebut Madinah tadi, termasuk tidak sok datang untuk menolong, tetapi selalu berada di dalam musyawarah dan mufakat yang seimbang satu sama lain. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk membangun kedaulatan Anda semua sebagai ro'iyah, sebagai pemimpin dari kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.